Ya. Insyaallah tidak ada. Misalnya suami lihat ini punya acara besar, jangan lupa lagi mau berangkat. Misalnya nggak punya mobil, mau berangkat naik motor, mendungnya luar biasa. Nah, kalau saya berangkat itu waktu nanti apa? Saya nggak jadi. Ya. Ini tidak merasa sia. Mengapa? Karena ini adalah sebab yang ilmiah. Sebab itu kan ada dua, ada sebab ilmiah, ada sebab yang tidak ilmiah. Kenapa saya menurunkan? Karena sekarang ini mendung-mendung ini adalah apa? Salah satu indikasi akan turunnya hujan deras. Ya. Ada pun seperti yang panjenengan tadi, ya, orang itu diberi pilihan sama Allah. Makanya di antara doa istikharah itu gimana? Ada yang tahu doa istikharah? Kok kayaknya sama enggak pernah istikharah? Istikharah kalau mau nikah saja. Enggak, istikharah itu umum. Rasulullah istikharah pada setiap perkara. Ustaz, istikharah itu kalau orang sudah punya pilihan apa belum punya pilihan? Sudah punya pilihan, tetap istikharah. Makanya doa istikharah lah gini dong. Kata-kata barang siapa yang punya niat sesuatu maka istikharah. Allahumma in kunta ta'lam anna, misalnya punya rencana apa ini? Pergi safar ya, safar. Punya agenda safar ke Kalimantan urusan proyek, tapi di itu masih bingung. Menguntungkan enggak ya ini? Total-totalannya ini untung apa enggak? Misalnya gitulah, enggak tahu perkara apa ya. Maka dia berdoa, Allahumma in kunta ta'lamu anna safari ila Kalimantan khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fayassir li. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perjalananku menuju Kalimantan ini baik untukku, baik untuk agamaku maupun duniaku, mudahkanlah itu. Dia sudah punya keinginan ke Kalimantan belum? Sudah punya keinginan. Tapi tetap tidak mau mendahului Allah. Dimusafarakan sama Allah. Ya Allah, jika engkau tahu dalam ilmumu bahwa perjalananku ke Kalimantan ini baik untukku, untuk duniaku, untuk agamaku, mudahkanlah ya Allah. Wa in kunta ta'lamu anna dzalika syarrun li, tapi kalau panjenengan tahu ya Allah bahwa perjalanan ke sana enggak baik untuk aku, untuk keluargaku, untuk agamaku, maka jauhkanlah perjalanan ini dariku ya Allah. Berarti kan Anda kan belum punya jawaban nih kan? Tapi sampean sudah punya apa? Niat. Niatnya jalankan. Berarti itu niat jalan. Tiba-tiba kok apa namanya? Motor panjang. Terus pesen tiket habis. Nah ini barangkali salah satu apa? Bahwa engkau tidak dibutuhkan gitu. Oh berarti ini masih belum waktu. Makanya harus istikharah dalam segala sesuatu. Orang kalau istikharah tidak akan, tidak akan, kenapa tadi saya kok gini ya? Kenapa enggak ada? Karena sudah Allah yang pilihkan. Sampai punya niat, ya Allah aku punya niat seperti ini. Kalau ini baik, mudahkanlah. Terus sampai takoni, kok mudah semuanya ini? Jadi insya Allah baik. Enggak usah bersalah, enggak apa-apa. Di tengah jalan enggak usah bersalah. Karena sebelum melangkah Anda buat istikharah. Ya Allah kalau ini baik, ya Allah mudahkanlah. Kalau enggak baik, jauhkanlah aku dari itu. Allah tidak mengatakan sulitkanlah. Enggak. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Jauhkanlah, jauhkan ini kan umur. Bisa jadi tiketnya terlambat, bisa jadi pas anak sakit, sedangkan ini mau berangkat, oh berarti ini ya. Isyarat bahwa kita enggak. Tapi tetap niat, jalankan. Kalau mudah, ya berarti itu yang mudah. Jalan terus. Ya, seperti tadi itu, makanya hendaklah kita dalam segala aktivitas, keputusan besar dalam hidup, saya balik, apa tetap di sini ya. Istikharah, minta sama Allah mendapat. Ya Allah kalau ini mudah ya, kalau ini benar ya Allah langkahku ini. Jangan dipersulit, mudahkan. Sampai jalan, itu kan mudah semuanya. Itu insya Allah yang diridhoi Allah. Kalau sekiranya Allah gak ridho bahwa itu apa namanya baik untuk kita, mungkin ada halangan dan rintangan itu. Tapi ketika mudah itu itulah. Jadi tidak hanya seperti ini. Bingung, dua dalon. Ya Allah yang sana, apa yang sini. Tidak harus seperti itu, saya. Ini seorang wanita ini dilamar atau laki-laki melamar dikenalkan sama orang. Enggak ada calon lain, calon tunggal. Apakah istikharah apa enggak? Istikharah. Jadi jangan dipahami istikharah itu ada dua pilihan yang. Jadi kalau kita mau nikah yang pemuda-pemuda itu atau bapak-bapak yang mau nikah yang kedua kalinya, ya mesti mesem kalau kata dia. Ya itu memang ya Allah kalau aku poligami baik ya Allah mudahkanlah. Kalau poligami itu ini nggak baik ya Allah jauhkanlah untuk sementara waktu ini jangan lama-lamanya. Tapi ternyata hari-hari ngomong sama istri sudah istri mencai piring, wah ini berarti nanti dulu. Istiqoroh dulu, istiqoroh kita dulu. Jadi atau hendak melamar wanita, ya Allah kalau pernikahanku sama wanita ini baik, jauhkanlah. Kalau enggak baik, ya Allah jauhkanlah wanita ini dari. Jadi istiqoroh tidak harus ada dua cara, satu pun tetap istiqoroh. Kalau tetap jalan terus dan minta sama Allah kalau ini baik, dipermudah. Kalau enggak baik, jauhkan dengan cara yang baik.